Tepuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi amalan makbul. Kemudian nafi' lana wa li jami'il muslimin. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian, anak-anakku, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kita menyambung kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala, yang beliau hidup tahun 766 Hijriah sampai beliau wafat tahun 854 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang azim yang memberikan keterangan tentang pokok-pokok agama kita, memberikan keterangan tentang tauhid, akidah dan juga prinsip. Dan demikianlah seharusnya kita mengenal agama Allah, mempelajarinya, mendalaminya dengan apa yang itu aujabal wajib, sewajib-wajibnya kewajiban. Mengenal akidah, mengetahuinya, mendalaminya, yang ini akan membimbing kita semua kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab yang baik ini. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك الحوائج المضطرين. Dan sifat ini menyelisihi tentunya sifat para raja yang dikatakan raja-raja di muka bumi ini, yaitu sifat Allah yang tidak butuh kepada perantara, sifat Allah yang memerintahkan kepada hambanya agar langsung meminta kepadanya, mengadukan urusannya. Sifat yang seperti ini berbeda dengan sifat para raja-raja di bumi. Fa innahum muhtajuna ilal wasa'id, karena para raja tersebut butuh kepada perantara, butuh kepada para menteri yang membantu dia mengurusi kerajaannya, wilayahnya, butuh kepada gubernur, butuh kepada perangkat yang membantu dia untuk menegakkan, menjalankan, menyempurnakan dari kekuasaannya. Kebutuhan ini bahkan daruratan lihajatihim, sebagai kebutuhan yang mesti ada dikarenakan hajat mereka, wa ajzihim, lemahnya mereka, ataupun da'fihim, tidak berdayanya mereka. Karena para raja itu adalah manusia. Keterbatasan sebagai manusia tidak lepas pada diri raja, raja yang ada di muka bumi ini, atau penguasa yang ada di muka bumi ini, di dunia ini. Tidak lepas mereka sebagai manusia dengan segala kekurangan, segala ketidakmampuan. Karena itu mereka membutuhkan perantara, pembantu, ataupun yang menolong. Wa qusur ilmihim an idrak hawajid hawaijil muttarrin, dan dangkalnya pengetahuan mereka mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkebutuhan, muttar, terjepit, sangat membutuhkan. Dia tidak bisa mengetahui urusannya si A sampai si Z. Dia tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh si A sampai si Z, karena berbelain-lainan keadaan dan kebutuhannya, sehingga butuh kepada perantara yang memperantarai dia dengan si A sampai kepada si Z. Demikianlah manusia. Tentunya tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh kepada perantara, butuh pembantu, tidak. Bahkan malaikat bukan pembantu Allah, tetapi malaikat hamba yang beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah maha mampu dengan segala sesuatunya. Bukan berarti kalau tidak ada malaikat Allah kurang. Tidak demikian. Allah maha sempurna. Tidak ada satu pun hambanya, dia tetap sempurna dan maha sempurna. Namun karena rahmah kebaikannya, hikmahnya, dia menciptakan hamba-hambanya yang kemudian hamba-hambanya kalau mereka taat dan mendengarkan apa yang datang dari Allah, Allah akan memberikan kepada mereka ajr, balasan berupa kebaikan-kebaikan yang banyak, baik itu di dunia ataupun di akhirat, atau baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Jadi dia maha sempurna, tidak butuh kepada hamba-hambanya, hambanya yang butuh kepadanya. Nahnu agniya wa antumul fuqara, kami maha kaya, maha mencukupi. Kalian yang berhajat, kalian fukara. Demikian keberadaan hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga raja yang berkuasa di muka bumi pun tidak lepas keadaannya demikian. Maka berbeda antara Allah, zat yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha memiliki, maha mengetahui, maha perkasa, dengan makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Daya dan kekuatannya dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia adalah seorang raja di muka bumi, dia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang raja miliki dari kerajaan, dari wilayah, dari kekayaan, dari kekuasaan, itu adalah pemberian dan tentunya merupakan hadiah dari Allah untuknya. Kalau Allah tidak memberikan, Allah tidak menghadiahkan, dia tidak memiliki itu semua. Dia tidak mendapatkan itu semua. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, fa amma man la yusghiluhu sam'un an sam'in wa sabaqat rahmatuhu ghadabahu wa kataba ala nafsihi ar-rahma fama tasna'il wasa'id indahum. فَمَا تُسْنَعُ الْوَصَاعِدْ عِنْدَهُمْ أَوْ عِنْدَهُ. Adapun zat yang tidak disibukkan dengan segala pendengaran dari satu dengan yang lainnya, zat yang rahmanya melampaui segala sesuatunya, sampai pun kemarahannya, kemurkaannya, zat yang dia catat untuk dirinya sendiri bahwa dia adalah maha merahmati. Dia tetapkan terhadap dirinya bahwa dia adalah maha merahmati. Maka tidak diciptakan perantara-perantara di sisinya. Allah tidak menciptakan para perantara untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh. Dia tidak disibukkan dengan pendengaran satu atau yang lainnya. Dia bisa mendengar semuanya. Innahu sami'. Tidak ada hamba yang tidak didengarkan hajatnya, tidak ada hamba yang tidak didengarkan perkataannya, jeritannya, tangisannya, meminta, mengeluh kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu, siang malamnya, dalam satu waktu berbagai manusia atau berbagai orang dari hamba-hambanya, dari makhluknya meminta, dia mendengarkan semuanya. Tidak ada yang tidak didengarkan. Maka apakah masih butuh perantara yang seperti ini? Jawabannya tentunya tidak butuh. Inilah yang mesti kita mendudukkan kedudukan Allah di dalam keyakinan kita, di dalam kalbu kita, agar kita tidak meremehkannya dan agar kita tidak berprasangka dengan prasangka atau menempatkan dengan penempatan yang salah. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, faman ittakhadha wasita bainahu wa bainallahi ta'ala faqad dhanna bihi akbah adh-dhann. Dan siapa yang menjadikan perantara untuk Allah antara dia dengan Allah, maka sungguh dia ini orang yang berburuk sangka dengan sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang berburuk sangka dengan sejelek-jelek dan seburuk-buruknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengira Allah itu sama dengan makhluknya, seperti makhluknya ini sejelek-jelek sangkaan. Ya kalau sama dengan makhluknya, ya tidak ada alam semesta ini. Tidak ada alam semesta ini. Karena dia tidak sama dengan makhluknya, dia wujudkan alam semesta ini. Makhluknya pun berhajat, alam semesta ini berhajat kepadanya. Semuanya, tidak ada yang tidak berhajat kepadanya. Semuanya berhajat kepadanya. Dan kalau semuanya juga menyeru, meminta, dia subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak, dia akan mendengarkan. Mendengarkan dengan seksama. Dan akan memberikan apa yang mereka minta. Lantas dengan sifat seperti ini, apakah sama dengan makhluknya? Makhluknya untuk membangun sebuah rumah, dia tidak bisa membangunnya sendiri. Dia butuh pembantu. Dia butuh orang yang membantu ataupun menolongnya. Sebuah rumah. Allah membangun alam semesta tidak butuh pembantu. Tidak butuh pembantu. Maka tentunya siapa yang mengerti permisalan ini, dia akan mengerti dan sadar, dan dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mustahil ay yusri'ahu li ibadihi badzalika mumtani' fil 'uqul wal fitr. Dan tentunya mustahil hal ini Allah mensyariatkan kepada hambanya, yaitu Allah menetapkan adanya perantara itu mustahil. Mustahil Allah menetapkan hal ini pada hambanya. Mustahil. Suatu yang tidak bisa diterima dengan akal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan hambanya. Bal dhalika mumtani fil uqul wal fitr. Bahkan ini tentunya menentang akal dan fitrah. Menentang akal dan fitrah. Akal tidak bisa menerima, fitrah juga tidak bisa menerima. Zat yang maha sempurna, maha meliputi, maha perkasa, maha kaya. Lantas dia membutuhkan perantara. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Amma yasifun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa'lam. Qala rahimahullah. Annal khudu'a wat ta'alluh. Alladhi yaj'aluhu al-'abdu litilka al-wasa'it qabih fi nafsihi kama qarrarnahu la siyama idza kana al-maj'ul lahu dhalika 'abdan lil-malik al-'azim ar-rahim al-qarib al-mujid wa mamlukan lahu. Ketahuilah wahai rahimakumullah bahwasanya al-khudu, merendahkan diri, wat-ta'alluh, dan mengangkat atau mengilahkan alladhi yaj'aluhu al-'abdu litilkal wasa'id yang hamba menjadikan perantara-perantara tersebut khudu padanya, mengilahkannya, yang para hamba menjadikannya demikian, qabih fi nafsihi. Itu amat rusak dengan sendirinya. Atau sangat rusak dengan sendirinya. Sebagaimana telah kami tetapkan, kami jelaskan jadi tunduk dan mengilahkan kepada yang dijadikan wasa'id perantara ini oleh para hamba tersebut itu qabih fi nafsihi, dengan sendirinya sangat rusak, sangat buruk. Terlebih lagi la siyama idza kana al-maj'ul lahu dhalika 'abdan, terlebih lagi yang dijadikan ilah ataupun yang khudu tunduk padanya dijadikan ilah dan seorang tunduk padanya 'abdan, adalah hamba pula. Hamba lil malikil azim. Hamba yang dimiliki oleh raja yang maha agung, penguasa yang maha agung, penguasa yang maha rahmah, yang sangat dekat, yang selalu mendengarkan keluhan mereka dan mengabulkan apa yang mereka minta. Wa mamlukan lahu. Dan hamba ini adalah mamluknya. Atau dia adalah yang diposisikan sebagai penguasa dan hamba ini yang dikuasai. maka tentunya amat buruk, amat jelek, amat rusak pengangkatan perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mim malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum, dalam surah Ar-Rum. Ai idza kana ahadukum ya'nuf atau ya'nafu ay yakuna mamlukuhu syarikuhu fi rizqihi fa kaifa taj'aluna li min 'abidi syuraka fima ana munfarid bihi wa huwa al-ilahiyyah allati la tambagi li ghairi wa la tasluh li siwaya faman za'ama dhalika fama qaddarani haqqa qadri wa la azzamani haqqa 'azamati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, darabalakum mathala, Allah mendatangkan permisalan kepada kalian, permisalan yang tidak jauh tetapi dari diri kalian sendiri, min anfusikum, hal lakum mimma malakat aimanukum min syuraka, maukah kalian budak-budak kalian menjadi sekutu bagi kalian, fima razaqnakum, terhadap apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, fa antum fihi sawa, dalam keadaan sebetulnya kalian ini adalah sama posisinya, orang merdeka dan budak tetap hamba Allah. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kalian mengkhawatiri mereka seperti kalian mengkhawatiri diri-diri kalian sendiri. Tentunya jawabannya tidak ada yang mau. Atau boleh kita katakan ayat ini mengatakan, maukah kalian dijadikan budak kalian itu sepadan dengan kalian, budak yang kalian miliki? Tentunya orang yang memiliki budak ya tidak mau. Ya ini budak saya beli, masa dijadikan sepadan dengan saya? Kalau tidak mau dalam keadaan dia budak yang kalian miliki, lah bagaimana dengan kalian? Kalian ini hamba di hadapan Allah. Hamba di hadapan Allah. Semua kalian, lantas kalian mengangkat perantara yang itu hamba Allah, disandingkan dengan Allah, apa pantas? Jawabannya tidak pantas. Kamu saja tidak setuju disandingkan dengan budakmu, disetarakan, disepadankan dengan budakmu. Bagaimana kau menyamakan itu hamba disepadankan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa pantas? Tentunya jawabannya sangat-sangat tidak pantas. Karena itu kata beliau rahimahullah, ai idza kana ahadukum ya'nafu ayyakuna mamlukuhu syarikuhu. Mamlukuhu syarikahu fi rizqihi. Apabila salah seorang kalian tidak suka tentunya budak yang dia miliki menjadi sekutunya dalam rezeki yang dia dapatkan, maka bagaimana kalian menjadikan fakaifa taj'aluna li, bagaimana kalian menjadikan saya, kata Allah, min abidi, dari hambaku, atau boleh kita katakan budaknya Allah, kita ini budaknya Allah, hambanya Allah. Bagaimana kok kalian menjadikan syuraka mereka ini sekutu dengan saya? Fima ana munfarid bi, dengan apa yang saya sendiri, tidak ada yang lain dengannya. Wa huwal ilahiyyah allati la tambagi li ghairi, dan itu adalah pengilahan yang tidak pantas diberikan kepada selainku. Wa la tasluh li siwaya, yang tidak pantas untuk yang lainnya kecuali diriku, kata Allah. Faman za'ama dzalika, maka siapa yang demikian pandangannya, artinya dia ini fama qaddarani haqqa qadri, dia orang yang tidak mengetahui kadarku, tidak mengerti kadarku dengan sebenar-benarnya. Wala azamani haqqa azamati, dia pula orang yang tidak mengagungkan aku dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dia tidak mau dijadikan bersekutu dengan budaknya. Saya zat yang maha perkasa, maha menguasai alam semesta, saya pencipta dia. Dia menjadikan saya ada sekutunya. Disandingkan dengan sekutu yang itu adalah hambaku. Maka akal dan fitrah menolak. Menolak Allah didatangkan perantara. Itu akal dan fitrah menolak. Namun tentunya mereka yang memiliki akal yang sehat dan fitrah yang sehat. Karena kalau akalnya berpenyakit, akalnya tidak sehat, demikian fitrahnya, maka tidak akan mungkin bisa berpandangan seperti itu. Tetap aja dia mengangkat makhluk sebagai sekutu di sisi Allah, sebagai perantara di sisi Allah, bahkan sebetulnya dia merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Karena yang diangkat sebagai sekutu ini terkadang itu adalah benda mati, ataupun terkadang itu adalah hewan, terkadang itu adalah orang fasik. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah dengan apa yang mereka perbuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita disandingkan dengan hewan, mau enggak? Kira-kira ada yang mau? Enggak ada yang mau. Dijadikan perantara. Hewan ini di sisi Allah misalnya, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, dan ini kisah yang benar-benar terjadi di salah satu negeri Yaman, atau di wilayah, di daerah negeri Yaman, ada kuburan yang diagungkan oleh pemujanya, pemuja kuburan. Dan mereka meminta di situ kepada pemilik kuburan untuk memperantarai mereka kepada Allah. Tapi ternyata kata beliau rahimahullah, yang dikubur di situ kepala himar. Kepala apa? Himar. Apa itu himar? Hewan keledai. Hewan keledai disuruh sebagai perantara untuk mengantarkan doa dan hajat manusia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa buruknya persangkaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia aja tidak pantas, kepala hewan Hewan yang dikatakan himar-himar adalah sejelek-jelek hewan di permukaan bumi. Hewan darat yang paling jelek himar. Hewan udara yang paling jelek adalah burung pemakan bangkai. Dan lantas kok dijadikan wasa'id, perantara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itu, di sini dikatakan oleh beliau, Al-Imam Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala Al-Mikrizi, faman za'ama dhalika fama qaddarani haqqa qadri wala azzamani haqqa azamati. Qala rahimahullahu ta'ala wa bil jumlah, fama qaddarallahu haqqa qadrihi man 'abida ma'ahu man dhanna annahu yusil ilayhi. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhan nas dara ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba walau istama'u lahu al-ayah ila an qala ma qadarullah haqqa qadrihi inna allaha laqawiyun aziz. Dalam suratul Had ayat yang ke-73-74. Wabil jumlah, dan sebagai bentuk kesimpulan tentunya, fama qadarullah haqqa qadrihi, mereka ini adalah orang yang tidak bisa memposisikan, menempatkan kedudukan Allah sebagaimana sebenar-benarnya kedudukannya sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai maha penguasa, sebagai zat yang sepantasnya untuk diibadahi. Mereka tidak bisa menempatkan tersebut, yaitu man 'abida ma'ahu, siapa yang disembah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhanna annahu yusilu ilaihi, dari orang yang, atau dari siapa yang disangka bisa menyampaikan hajat mereka, keluhan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak mengerti kadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai kalian manusia, ya ayuhan nas, diberikan permisalan kepada kalian, fastami'u lahu, duriba mathalum fastami'u lahu, diberikan permisalan kepada kalian yang tentunya mereka mendengarkannya. Innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa padanya, beribadah padanya dari selain Allah, la yahluqu dzubaba, mereka tidak mampu sedikit pun menciptakan dzubab, menciptakan lalat, tidak bisa sama sekali. Demikian, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, tidak bisa. Sampai kepada ayat, kalau sudah seperti itu, lantas hanya Allah yang bisa. Tetapi mereka tidak memposisikan Allah, maka jawabannya, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka betul-betul orang yang tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana kedudukannya, posisinya. Innallaha laqawiyun aziz. Allah sendiri adalah zat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa qala ta'ala, dan Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak bisa memposisikan Allah sebagaimana posisinya zat yang maha sempurna dalam keadaan bumi ini yang kita tempati. Bumi ini yang kita tempati semuanya, wal ardu jami'an, atau bumi ini semuanya yang kita ada di atasnya, berada dalam genggamannya. Berada dalam genggamannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wasamawat, langit-langit yang luas, yang tidak punya ukuran menurut kita. Tidak punya ukuran karena saking luasnya. Menurut kita, matwiyatum biyaminih, dilipat nantinya oleh Allah dengan tangan kanannya. Allah lipat langit itu dengan tangan kanannya. Sementara bumi dalam genggamannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apakah zat yang seperti ini pantas untuk kita datangkan wasa'id, perantara yang dengan maksud tujuan dia menghubungkan kita kepada Allah. Dengan demikian kita menghinakan Allah. Allah masih membutuhkan perantara. Atau bahkan wasa'id ini kita jadikan ilah yang kita sembah, kita tunduk. Kita ikuti apa kemauannya untuk mengantarkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Sehingga dia menjadi ilah tersendiri dari selain Allah. Sungguh luar biasa. Betapa buruknya pemosisian Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa buruknya, betapa rusaknya. Dalam keadaan dia adalah zat yang maha memiliki, maha sempurna, maha berkuasa, maha mencipta. Tidak ada di antara kita yang mampu menggenggam bumi ini. Bahkan kita mengkais-kais untuk hidup di bumi ini. Kita mengkais apa? Mengkais-kais untuk hidup di bumi ini. Hidup di dunia ini. Mencari makan, mencari minum. Dalam keadaan makan dan minum juga disediakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menggenggam bumi. Sementara Allah akan menggenggam nantinya bumi dengan genggamannya. Langit yang lebar yang tidak kita yang tidak bisa kita ukur ukurannya ini, langit-langitnya. Apa yang kita lihat ini hanyalah langit dunia, langit yang pertama. Sementara langit ada 7 langit. Ada 7 langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Masih kurang. Tentang keperkasaannya dan tentang kekuasaannya. Sehingga Anda mendatangkan perantara untuknya. Betapa buruknya Anda menempatkan posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tentunya keterangan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Agar kita betul-betul memposisikan Allah dengan posisi dialah yang sepantasnya untuk diibadahi, ditunggalkan. Kita serahkan urusan kita, kita minta hajat kita kepadanya. Dia ketika hambanya membutuhkan Allah, yaitu Allah ketika hambanya membutuhkannya, dia bukan malan, dia tidak seperti hamba-hamba, yaitu jual mahal atau memasang harga dan seterusnya. Tidak. Tetapi dia bahkan cinta kepada hambanya. Semakin hamba itu butuh kepada Allah, bersandar kepada Allah, semakin cinta Allah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, pastinya kan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya. Qala rahimahullahu ta'ala, fama qaddara al-qawil aziz haqqa qadrihi man asyraka ma'ahu ad-da'if ad-dhalil. Mereka sama sekali tidak bisa memposisikan zat yang maha perkasa dengan sebenar-benar tempatnya, dengan siapa yang disekutukan oleh mereka dari orang yang, atau dari makhluk yang paling lemah, paling hina. Kemudian mereka mengangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam annaka idza ta'ammalta jami'at tawa'if ad-dhalala wal bid'ah wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'aini. Ketahuilah wahai rahimakumullah, sesungguhnya apabila kalian mencermati dengan sebenar-benarnya seluruh kelompok-kelompok yang sesat, seluruh kelompok sesat semuanya, demikian seluruh kelompok-kelompok ahlul bid'ah semuanya, ahlul ahwa semuanya, wajadta asla dhalalihim, engkau dapatkan pokok kesesatan mereka, pokok kesesatan mereka kembali kepada dua perkara, kembali kepada dua perkara, ahaduhuma au ahadihima, salah satu darinya, dhannuhum billahi dhannas sawu, mereka sangat berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian kembali kepada, kalian mencermati kelompok-kelompok yang tersesatkan ini, yang sesat, kelompok bid'ah, kelompok ahlul ahwa, kesesatan mereka itu kembali kepada dua inti kesesatan. Yang pertama darinya, yaitu mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kelompok sesat berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau mereka berbaik sangka, mereka tidak sesat tentunya. Kalau mereka berbaik sangka, mereka tidak sesat. Coba lihat. Kenapa mereka melakukan kesesatan? Ya karena berburuk sangka kepada Allah. Mereka kira apa yang mereka lakukan baik, mereka kira mereka, apa yang mereka lakukan bisa menyempurnakan agama Allah. Anda buruk sangka kepada Allah. Allah maha sempurna dan apa yang dia datangkan itu lebih dari cukup untukmu. Kenapa Anda mau menambah-nambah agama Allah? Kenapa Anda mau mendatangkan kesesatan terhadap agama Allah? Agama ini sudah cukup. Datang dari Allah, disampaikan oleh Rasulnya, engkau jalani, itu cukup bagimu. Tetapi karena Anda berburuk sangka kepada Allah dengan persangkaan yang amat buruk, Anda mendatangkan suatu yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak izinkan dan dia tidak ridhoi. Itulah kesesatan. Jadi berburuk sangka kepada Allah. Wannuhum billahi dhannasaw. Kemudian yang kedua, annahum lam yaqdurur rabb haqqa qadrihi. Mereka tidak memposisikan Allah sebagaimana posisi Allah zat yang maha mencipta dan maha sempurna. Mereka tidak memposisikan ini. Dalam pandangan mereka Allah, sebetulnya mereka tidak mengatakan Allah kurang, tetapi dalam lisan hal keadaan mereka, jadi kalau lisan maqal, lisan mereka yang berbicara, mereka tidak mengatakan Allah kurang. Tapi lisan hal keadaan kondisi atau keadaan dan fakta yang ada pada mereka, mereka sebetulnya melihat Allah itu zat yang kurang. Ya seperti tadi, Allah butuh perantara. Kurangkan kadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mengatakan Allah maha sempurna, tetapi mereka mendatangkan perantara, ini berarti Anda menunjukkan, menuduh Allah tidak sempurna. Percuma Anda mengatakan sempurna. demikian kesesatan dan kebid'ahan yang lain. Dia tidak menempatkan dan memposisikan Allah pada posisi yang sebenarnya. Allah memiliki nama, mereka mengatakan Allah tidak punya nama. Allah memiliki nama-nama yang indah, tidak terhitung, mereka mengatakan namanya sekian saja. Tidak memposisikan Allah sebagaimana posisinya. Allah memiliki sifat, mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Allah memiliki sifat, mereka mengatakan sifatnya sebahagian saja. Apa kira-kira Anda memposisikan Allah sebagaimana posisinya? Ini diantara contoh kesesatan. Maka perhatikan dan cermati semua kesesatan. Subhanallah, ini adalah ilmu yang azim dari beliau. Semua kesesatan kembali kepada dua inti kesesatan ini, yaitu mereka berburuk sangka kepada Allah. Kedua, tsani, mereka tidak memposisikan Allah sebagaimana kedudukannya. Tentunya agar kita selamat dari kesesatan tersebut, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keadaannya dia berbaik sangka kepada Allah. Dengan segala ketetapan Allah dia berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang tidak baik yang Allah datangkan. Semua baik. Kita aja yang kurang. Kita aja yang kurang, kita aja yang tidak sempurna. Semua yang Allah datangkan baik. Sempurna, mencukupi. Kita aja yang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Apa yang ada di sisinya Subhanahu wa taala maha sempurna, sehingga kita memberikan posisi ini sebenar-benarnya kepada Allah, maka kita akan selamat dari segala macam kesesatan. Tetapi kalau kita tidak seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam kesesatan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala rahimahullah, falam yaqdurhu haqqa qadrih man dhanna annahu lam yursil rasulan wa lam anzal kutuban bal tarakal khalqa sudan wa khalaqahum abatha. Dan dari makna tidak memposisikan Allah sebagaimana posisinya, sebagaimana kedudukannya, yaitu dia yang diibadahi, dia yang maha sempurna, yang tidak boleh disekutukan padanya. Man dhanna annahu, di antaranya orang yang menyangka bahwa Allah tidak mengutus para rasul. Man dhanna annahu lam yursil rasula atau rasulan wala anzal kutuba. Dia menyangka, dia menuduh Allah tidak mengutus rasul, tidak menurunkan kitab-kitab, bal tarakal khalqa, bahkan membiarkan hamba-hamba yang dia ciptakan, yang dia hidupkan di permukaan bumi ini, sudan, yaitu tanpa ada manfaat. Khalaqahum abatha, tanpa ada faedah. Penciptaan yang sia-sia. Ya kalau sudah seperti itu, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan serangga, ada menciptakan hewan melata, hewan ternak, menciptakan manusia, menciptakan ini, kalau memang suatu yang tidak bermanfaat, suatu yang tidak berfaedah, diciptakan semuanya sama aja. Misal ini, mohon maaf, kita diciptakan kodok semuanya. Jadi kodok aja kita semuanya. Tidak usah diciptakan ini manusia, ini hewan, ini serangga, ini demikian, karena tidak ada manfaatnya. Subhanallah, Allah menciptakan dengan kemanfaatannya, dan Allah tentunya setelah menciptakan akan mendatangkan rasul yang menunjukinya jalan yang benar, kitab yang membimbing mereka kepada agama yang benar. Tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Karena itu, kita sudah hafal ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Kita ini diciptakan untuk menyembah, bukan untuk menghabisi masa usia kita, umur kita, tanpa ada maksud dan tujuan dengan sia-sia. Tidak. Bahkan makhluk dari serangga sampai kepada hewan yang paling besar. Dan kita ini, kata para ulama ahlul usul, kita ini, manusia ini, juga hewan sebetulnya. Tapi hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Hayawanun natiq, kata mereka. Hewan yang berbicara. Ya kita hewan yang berbicara, kata mereka. Artinya, dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semua, semuanya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Para hewan bertasbih. Benda-benda mati bertasbih. Benda-benda yang hidup juga bertasbih. Semuanya beribadah. Bahkan malaikat dengan ditempatkan menjaga awan, menjaga gunung, ditempatkan semuanya beribadah, mengangkat ars, beribadah di naam, apa, di la ilaha illallah, di langit sana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan penciptaan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah, kalau seandainya Allah mau tidak menciptakan, kemudian dengan tidak menciptakan ini makhluknya tidak beribadah kepadanya, karena dia tidak ciptakan, dia kosongkan alam semesta ini. Apakah Allah kekurangan? Enggak, maaf. Allah tetap kaya dan tetap maha kaya. Tidak butuh kepada sampean. Tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepadanya. Dia ciptakan, kita butuh kepadanya. Sampai pun kita tidak ada yang mengibadahinya, apakah kurang kerajaannya? Maaf, tidak kurang. Tidak akan kurang kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, kepemilikan Allah. Seandainya kita tidak ada. Tetapi dari hikmahnya dia mewujudkan kita. Dia menyuruh kita untuk beribadah. Ibadah untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita. Agar kita selamat. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh ibadah kalian. Ibadah dan tidak, Allah sudah maha kaya. Tidak butuh kepada segala sesuatunya. Kita yang butuh kepadanya. Ibadah kita untuk diri kita. Untuk menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian, bahwasanya kita harus memposisikan Allah sebagaimana posisinya, kedudukannya. Yaitu kita jangan menduga Allah menyia-nyiakan penciptaannya. Tapi dia mengutus para rasul. Dia mendatangkan, menurunkan kitab. Dia memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Itu kembali kepada hambanya. Dan untuk kebaikan hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian mungkin yang bisa kita ambil keterangannya pada kesempatan kali ini. Yang diharapkan dengan keterangan-keterangan ini, kita semakin tunduk, semakin patuh, semakin mengerti kedudukan Allah, posisi Allah adalah Rabb yang diibadahi, disembah, adalah Rabb yang kita sandarkan urusan kita. Siapa yang menempatkan Allah seperti ini? Dia adalah hamba yang tentunya ngerti kadarnya Allah, dan dia hamba yang beruntung. Dia hamba yang beruntung, akan dimudahkan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bisa memberikan manfaat yang besar pada tentunya keyakinan kita, ibadah kita, dan menjadi ilmu nafi'. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya.